Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita kembali bisa melakukan kegiatan ta'lim pada kesempatan pagi hari ini. Terakhir telah masuk pada bab ke-210, yaitu bab Fadlu Yawmil Jum'ati, bab tentang keutamaan hari Jum'at. Wujubuha atau wujubiha dan kewajiban menunaikan ibadah salat Jumat serta mandi di hari Jumat serta memakai wangi-wangian dan berangkat berpagi-pagi hari gasik menuju ke masjid dalam rangka ibadah serta penjelasan tentang waktu dikabulkannya doa ketika di hari Jumat. Mulai kita masuk pada beberapa riwayat. Di antaranya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yawmul jum'ati. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha, rahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hari di mana matahari terbit di hari itu adalah hari Jumat. Alasannya, fihi khuliqa Adam, di hari Jumat itu diciptakannya Adam. Wa fi udkhilal jannah, dan di hari Jumat pula dimasukkan Adam ke dalam surga. Wa fi ukhrija minha, dan di hari Jumat pula Adam dikeluarkan dari surga. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin beliau menyebutkan sedikit keterangan tentang ini. Kata beliau, wal muradu bidzalika khairu yawmin min ayyamil usbu'. Yang dimaukan dengan hadis ini, riwayat ini, adalah sebaik-baik hari dalam hitungan satu pekan, satu hari, dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Maka yang paling bagus adalah hari Jumat. Wa innama qulna hadza, kita katakan ini, kata Syekh, agar supaya tidak berbenturan dengan sabda Nabi alaihissalatu wassalam yang beliau mengatakan, khairu yawmin talat alai syamsu yawmu arafah. Agar jangan berbenturan dengan sabda Nabi, sebaik-baik hari terbit dari itu adalah hari Arafah. Ini juga sabda Nabi. Satu hadis mengatakan sebaik-baik hari di mana matahari terbit dari itu adalah hari Jumat. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan sebaik-baik hari adalah di mana matahari terbit dari itu adalah hari Arafah. Ini terkesan adanya benturan pada dua riwayat itu. Yang satu menyebutkan Jumat, yang satu menyebutkan Arafah. Manakah yang benar di antara keduanya? Dua-duanya benar. Hadis yang ini sahih, hadis yang itu juga sahih. Dua-duanya hadisnya apa? Sahih. Sehingga tidak bisa kita benturkan. Nah, bagaimana cara memahami dua hadis ini yang terkesan berbenturan? Maka beliau mengatakan, فَإِنَّ يَوْمَ عَرَفَهُ أَفْضَلُ يَوْمٍ بِإِتِبَارِ الْعَامِ. Hari Arafah adalah hari terbaik ketika hitungan satu tahun. Adapun hari Jumat bi'tibaril usbu' adalah ketika dilihat dalam hitungan satu pekannya. Satu pekannya. Qala syai fi khuliqa Adam, di bulan di hari Jumat itu Allah ciptakan Adam. Wa Adam wa abul bashar. Adam adalah bapaknya manusia. Khalaqallahu biyadihi. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Khalaqahu min turab. Allah menciptakannya dari tanah. Thumma qala lahu. Kemudian Allah mengatakan kepada tanah tersebut setelah berwujud menjadi Adam, Allah katakan kun fayakun, maka jadilah seperti apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqahu yawmal jum'ati wa fi udkhilal jannah. Di hari Jumat itu diciptakan dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Itu di hari Jumat. Wa ya jannatul ma'wa allati ya'wi ilaiha al-bashar. Allah masukkan ke dalam surga beserta istrinya. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-19, uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah engkau dalam surga beserta istrimu. Fakula min haitsu syi'tuma, dan makanlah dari apa saja yang kalian berdua inginkan. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin, dan jangan engkau mendekati pohon ini maka kalian akan menjadi orang yang berbuat zalimin. Ini kisahnya penempatan Adam di dalam jannah di hari apa? Jumat atau hari Arafah? Jumat. Mungkin dengan bingung. Ini kejadiannya di hari Jumat. Allah subhanahu wa ta'ala mempersilakan kepada Adam untuk makan dan minum apapun, apapun yang dimaukan, kecuali satu pohon, pohon huldi, yang ini dilarang dalam rangka apa? Ikhtibar, ujian bagi Adam. Apakah mampu dia meninggalkannya ataukah dia makan dari buah huldi itu? Ujian. Fawaswasa lahumas syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sa'atihima wa risha min sa'atihima wa qala ma nahakuma rabbukum an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Faqasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bihurur. Maka syaitan membisiki Adam dan Hawa yang di waktu itu berposisi di mana? Di dalam surga. Dibisiki supaya tampak aurat keduanya yang selama ini tertutup. Waqala, iblis berkata kepada Adam, manahakuma amanahakuma rabbukuma, apa sebabnya Rabb melarang kalian dari pohon ini kecuali tak lain agar kalian menjadi malaikat atau kalian menjadi makhluk yang kekal. Bisikan rayuan untuk makan buah yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qasamahuma, iblis bersumpah bahwasanya dia adalah orang yang apa, makhluk yang akan menasihati, menginginkan kebaikan bukan menginginkan kejelekan. Fadallahuma bighurur, maka iblis menghasut Adam dan Hawa dengan penuh tipu daya. Ini kisahnya. Kemudian setelah itu dikeluarkanlah Adam dari surga. Di waktu itu disebutkan dalam surat Thaha, disebutkan oleh Syekh di sini dalam surat Thaha, wa asa Adamu rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Rabb-nya dan dia pun menentang. Kemudian setelah itu diperintahkan turun dari jannah menuju ke dunia. Lama ajala minha amarahumallahu azza wa jal an yakhruja min jannah habita ila al-ard. Tatkala Adam makan buah yang dilarang dan Hawa, maka diperintahkanlah keduanya, Adam dan Hawa, untuk keluar dari surga dan turun ke dunia. Dan itu terjadi di hari Jumat. Keluarnya Adam dari surga itu terjadi di hari Jumat. Kemudian Syekh berbicara tentang bahayanya kemaksiatan. Kita masuk pada riwayat yang berikutnya. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih dari sahabat yang sama itu Abu Hurairah radhiyallahu an, bersabda Rasul alaihi salatu wasalam, man tawadda'a, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Sa'ahsanul du'a, dia menyempurnakan wudunya, memperbagusi, memperindah wudunya. Thumma tal jum'ata, kemudian dia mendatangi ibadah sholat Jum'at. Fastama wa ansata, kemudian dia mendengar khutbah dan dia diam. Mendengar khutbah dan dia diam. Ghufira lahu ma bainahu wa al-jum'ati, maka akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat tersebut dengan Jumat berikutnya. Wa ziyadatu thalathati ayyam, bahkan ditambah lagi 3 hari setelahnya. Kita berwudu, kemudian datang ke masjid, kemudian kita salat Jumat, menunaikan ibadah Jumat, syaratnya mendengar dan diam. Maka akan diampuni dosa yang akan datang. Ghufir lahu ma bainahu wa bainal jum'ah. Di hari itu, Jumat itu, dan Jumat yang berikutnya. Dan ditambah lagi 3 hari. Masya Allah, ini keutamaan ibadah salat Jumat. Menghapus dosa. Hanya semata kita datang, mendengar, diam, dan mendengar. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam riwayat yang lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, as-salawatul khamsu wal jum'ati lil jum'ati wa ramadhan ila ramadhan maghfiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir rahu muslimun. Wa anhu, dari Abu Hurairah juga, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, antara 5 waktu sholat, subuh, ke zuhur, ke asar, ke maghrib, ke isya, jeda waktu antara sholat-sholat fardu tersebut. Demikian juga dengan al-jum'atu ilal jum'ati, Ramadhan, Jum'at ke Jum'at berikutnya. Demikian pula Ramadhan ila Ramadhan, dari bulan Ramadhan ke bulan Ramadhan berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunna. Hal itu menyebabkan gugurnya dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Idza tunibatil kaba'ir, dengan catatan apabila dijauhi dosa-dosa besar. Apabila dijauhi dosa-dosa besar. Berarti di sini ada dua, dosa itu ada dua dalam hadis ini. Dosa itu ada dua dalam hadis ini. Yang mana saja? Yang pertama dosa besar. Disebutkan oleh Nabi, idza tunibatil kaba'iru, apabila dijauhi dosa-dosa besar. Berarti yang akan diampuni dosa yang mana? Dosa yang kecil. Dosa-dosa kecil yang akan terhapus hanya semata dengan jeda waktu. Kita salat subuh tadi, sampai nanti waktu datang salat zuhur. Kita salat zuhur, jeda waktunya semata kita menunggu sholat, itu menghapus dosa-dosa kecil. Karena syaratnya akan terhapus dosa-dosa itu apabila dijauhi dosa-dosa besar. Berarti pengertiannya, kalau ada orang dari hari ke hari, jam sholat ke jam, waktu sholat berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, dia melakukan dosa besar. Bagaimana? Maka dosa kecil di waktu itu tidak dihapus. Bisa difahami hadirin? Dosa kecil contohnya apa? Dosa kecil itu contohnya hadis Ibn Abbas yang menyebutkan tentang zinanya mata. Kutiba likulli ibn Adam hadzun min az-zina. Semua Bani Adam telah dicatat bagian perbuatannya tentang perzinaan. Bani Adam semuanya jatuh pada perzinaan. Tetapi apa yang dimaksudkan zina ain? Zina mata. Zina mata. Ketika melihat wanita yang bukan mahramnya dan dia menikmatinya, merasa senang dengannya, maka itu zina mata. Kalau ini tidak dicegah, akan berlanjut pada zina qalbu. Wal qalbu tashtahi wa tatamanna. Di hati itulah letaknya hawa nafsu, syahwat. Hati itulah letaknya angan-angan. Melihat, kemudian hati berangan-angan melakukan sesuatu perzinaan. Nah, selama ini masih disebut dosa kecil. Al-farju sadiq wa yukadzibuha. Yang pada ujung akhirnya adalah zina kemaluan. Ini yang dosa besarnya. Nah, kita dalam kehidupan ini namanya dosa kecil begitu banyak, melihat saja sudah seperti itu. Nah, itu akan terhapus dengan waktu-waktu sholat yang ada. Antara Jumat dengan Jumat yang berikutnya, Ramadan dengan Ramadan berikutnya, umrah yang satu dengan umrah berikutnya, dengan catatan apabila dijauhi dosa-dosa besar. Dosa besar itu ya seperti durhaka kepada orang tua, termasuk dosa besar itu perzinaan, pencurian, pembunuhan, itu dosa-dosa besar. Apabila dosa besar itu dijauhi, maka dosa kecil terhapus dengan adanya jeda waktu-waktu tersebut. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, kemudian Ramadan ke Ramadan. Kalau dosa besar, bagaimana caranya dosa besar itu diampuni? Dosa besar al-kabair. Bagaimana caranya dosa besar itu diampuni? Kabiru dzunub, dosa-dosa besar itu diampuni harus dengan taubat. Harus dengan taubat. Kalau tidak taubat, maka tidak diampuni. Beda dengan dosa kecil. Dia tanpa bertobat akan diampuni semata jeda-jeda waktu tadi. Termasuk dalam hal ini ketika seorang berwudu, menyiramkan air wudu ke muka, kharjat min 'ainaihi, keluar dari kedua matanya dosa-dosanya, mal ma'i, bersama dengan tetesan air wudu. Demikian pula ketika membasuh tangan, fa kharaja min yadayhi kullu khati'atin bashaddaha yadah, akan keluar dari kedua tangannya dosa-dosa. Dosa-dosa apakah itu? Dosa kecil. Semata dengan itu berguguran. Adapun kalau dosa besar, tidak. Syaratnya adalah harus bertobat. Barulah akan diampuni dosa besar itu. Apa itu tobat? Syaratnya ada 3. Yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin. Ada 5 syarat tobat. Apa saja? Sudah pernah disampaikan? Yang pertama, menyesal. Ayyandama ala fi'liha, menyesal. Yang kedua, wayakli anha, mencabut diri dari dosa itu dengan menjauhinya dan meninggalkannya. Yang ketiga, ayya'zima ala ya'ud li abada, untuk bersungguh-sungguh tidak mengulanginya lagi di masa akan datang. Bahasanya ayya'zima, bersungguh-sungguh, berazam untuk tidak melakukannya lagi di masa akan datang. Ketika 3 syarat ini dipenuhi, maka diampuni dosa besar yang telah lalu. Mungkin enggak, Pak, dilakukan lagi di masa akan datang? Tasyurib nih mungkin, Pak. Tasyurib, nek wis mati lah rampung. Dia sudah tobat. dari dosa A. Taubatan nasuha, menyesal, menjauhinya, bersungguh-sungguh berupaya tidak melakukannya di masa yang datang. Tapi ternyata melakukannya lagi. Apakah diterima tobat yang telah lalu? Jawabannya, ya. Tobat yang dulu dia penuhi syaratnya diterima. Untuk berikutnya, dia melakukannya lagi. Maka dia harus bertobat lagi. Sampai sini bisa difahami? Ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga manusia itu dalam syarat tobat tidak dikatakan harus dia tidak mengulanginya lagi. Tetapi dengan bahasa ayyazima, bersungguh-sungguh berupaya untuk tidak mengulangi lagi. Karena orang itu tidak akan mungkin bebas dari dosa. Saya menyesal. Kedepannya total tidak akan maksiat. Lah, wongnya sewong pak. Maksudnya bagaimana? Kullu bani adam khata. Semua anak manusia pasti punya apa? Salah, bahkan banyak salah. Cuman urusannya adalah ketika itu harus tobat. Segera. Jangan dilakukan lagi. Karena bisa jadi kematian menjemputmu. Urusannya itu. Urusan engkau bukapan kau ternyata jatuh lagi. Itu urusan nanti. Jangan sampai mengatakan, lah tobat ngapa siki warung urung ngisuk-ngisuk be. Ngelakoni mani. Tidak seperti itu. Harus tobat. Wajib hukumnya. Aja ngomong, lah tobat ngapa. Ngisuk be maning. Biasanya disebut tobat nopo pak. Sambel. Kayaknya nopo. Kodeng. Sambel digawa-gawa. Sambel enak-enak digawa-gawa tobat. Amargi biasanya. Nah kepedesan. Apa tobat mis pedes banget lah. Maren iki. Ngisuk nyeluk maning. Segi pete apa jengkol. Malah kakean. Hadirin sekalian disebut taubat sambel. Hadirin sekalian kita menyebutkan tiga syarat ini yang disebut kalimat Nawawi. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah menambahkan dua sehingga lima. Yang kedua itu adalah yang pertama, taubat itu harus ikhlas karena Allah. Meninggalkan maksiat dan dosa itu harus karena Allah. Yang kedua, tobat itu dilakukan pada masa waktu yang Allah berikan. Di masa waktu yang Allah berikan. Tenggang waktunya. Yang pertama, orang yang tobat tetapi bukan karena Allah tidak diterima. Contoh, orang tidak mau lagi minum-minuman khamr. Kenapa? Karena sudah rusak hatinya. Oh, bukan karena meyakini haramnya. Bukan. Bukan karena faktor dia merasa berdosa. Bukan. Karena faktor dokter sudah menasihati. Berhentilah minum alkohol. Hatimu sudah terbakar. Ya ini bukan tobat. Dia akan tetap kelak disiksa. Karena dia minum khamr tadi. Bisa dimengerti hadirin ya. Banyak yang seperti itu. Orang berhenti dari dosa karena faktor kesehatan saja. Judi. Deng orang main. Yani orang tulanan judi. Lagi pailit. Orang demodal. Berhentinya bukan karena faktor meyakini itu haram, tapi karena kurang duit. Ngonek ana sing ngutangi, uyuk gelem. Oh, alah, mata judian banget. Ini berarti tidak disebut sebagai apa? Taubat. Dan di waktu yang diperbolehkan, waktu itu batasannya dua dalam tobat. Yang pertama, batasan pertama adalah kematian individu kita masing-masing. Yang kedua, terbitnya matahari dari arah barat. Sebutkanlah Nabi, innallaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughayyir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima tobat seorang hambanya selama belum yughayyir, belum sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut, maka sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, man taba qabla an tadla asy-syamsi min maghribiha taballahu alaih. Barang siapa yang dia bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat, taballahu alaih, Allah akan berikan tobat padanya. Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat, berarti kalau sudah terbit dari arah barat, sudah tidak diterima lagi apa? Tobatnya, sudah tidak diterima lagi tobatnya. Itu 5 syarat diterimanya tobat. Tadi hadis yang pertama tadi belum kita selesaikan. Wa man masal hasa faqad laha. Barang siapa yang bermain-main kerikil, maka sungguh dia telah laha. Barang siapa yang bermain-main kerikil, maka sungguh dia telah laha. Bermain kerikil maksudnya bagaimana? Karena dulu di zaman Nabi, masjidnya masih pasir bawahnya, padang pasir. Bukan pasir seperti kita hitam buat bangunan. Tanah, tetapi permukaan atasnya kalau diambil begini, mapyur. Begitu. Bukan tanah lempung, apalagi tanah sawah, bukan. Tanah ini. Kalau main-main seperti ini, laho. Atau main-main otak-otak, yang penting main-main. Barang siapa yang dia masalah hasok, masa itu menyentuh. Ini masa yang musuh, menyentuh. Barang siapa yang menyentuh pasir, maka sungguh dia telah laho. Menyentuh itu bisa main-main. Menyentuh itu bisa begini-begini. Gambar, kami dengan khutbah, gambar apa? Gambar rumah. Wong pasir ini bisa gambar. Faqad laho. Sungguh dia telah berbuat sia-sia. Faman laho fala jum'atalah. Barang siapa yang laho, maka tidak mendapatkan pahala salat Jumat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syaikh Ibn Taimin dalam syarah kalimat tadi di atas menyebutkan, apakah yang laho itu hanya bermain-main pasir? Ternyata tidak. Akan ada pembahasan tentang orang yang mengatakan kepada sampingnya, idza qulta li sahibika yaumul jum'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laha. Apabila engkau mengucapkan kepada sampingmu dalam keadaan imam sedang berkhutbah, kamu katakan diam, inilah ho. Padahal mengingkari orang yang berbuat kemungkaran. Lagi khutbah ngomong baik, ya toko meneng. Dua-duanya lah ho. Yang ngomong akeh lah ho, yang ngomong meneng lah ho. Berarti bukan hanya permainan pasir saja yang menyebabkan apa? Lah ho. Tetapi apa? Terputusnya perhatian dari khutbahnya imam. Ketika itu Syekh berbicara tentang orang yang ngantuk. ketika sedang Jumatan. Jenengan nate Pak? Menjumat? Oh, terlalu banget teman. Menjumat. Ane Jumatan panjen nggo istirahat nggih. Awan getul jam 11 kerja rengarengo kesel. Adus. Paling enak niku langsung legosor. Turu, Pak. Enak ora Jumatan madang disit langsung turu. Lah niku adus langsung mangkat teng masjid. Jagong. Langsung ngantek rampung. Ya, kadang-kadang mlek sedelak lanjut maning. Urung rampung lanjut maning. Ini lagho. Kenapa lagho? Karena dia terputus perhatiannya dari mendengarkan khutbah. Lebih lagho mana, Pak? Lebih terputus mana? Antara orang mengatakan kepada sampingnya, diam. Dengan orang yang ngantuk. Hah? Ngantuk ya, Pak? Ya? Lebih. Terputusnya lebih banyak mana? Lebih banyak yang ngantuk. Ini si guril menang. Semenit di mutu ngantek, Pak. Sudah lagho. Pak, pemenit kok ngantekan setengah jam. Khutbah, paling 20 menit. Niku ngantuknya setengah jam. Yang keterlaluan. Wis salat be arep komat iki gibe, Pak. Oh. Isendel. Tangi ge wis komat. Apa iya? Pinter temen. Keblinger niku. Hadirin yang melakukan rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sehingga hati-hati kalau sedang Jumatan jangan ngantuk. Itulah kok menyebabkan sia-sia Jumatannya. Karena Nabi mengatakan, faman lahu fala Jumata lahu. Barang siapa yang berbuat sesuatu yang lahu, maka tidak ada nilai Jumat untuknya. Saham napa mboten sah-sah. Tetap sah. Artosipun tidak dituntut melakukan salat duhur. Mboten ngantek membatalkan Jumatane. Ning mboten-mboten pahalane. Lah biasane wong Jawa nggih, los. Pasti mending ora apa-apa. Nek wong Jawa nek sanes wong Jawa nggih, sanes pundi mawon. Tiang pundi mawon. Lah ora apa-apa sih mending kan sah. Nek urusan ibadah selerane rendah banget, Pak. Ini nek urusan dunia ora gelem badi 500. Mendinglah 500 perak bati ora ana, Pak. Kepengine nge 500.000. Nge mboten, Pak. Adol Jipang badine pira? 500.000. Ora gelem 500 perak. Hadir makan minek ibadah anu sapa ora sih? Ya sa sini ora ana pahalane. Ora apa-apalah. Sing penting sah bae. Aku ngantuk banget kok. Ben Jumat ngantuk bae, Pak. Langganan khotibe wis rubat li ngomong tetep bae ora krungu, karena apa? Kalah oleh ngantuknya, padahal sudah dilakukan mandi wudu supaya fresh, tetep bae, Pak, ngantuk. Dados nek jenengan angel turu teka bebak mung Jumatan atau mung taklim, wah niku jan langsung bisa turu. Ya obat niku. Langsung dengkluk riga. Hadirin sekalian, yang berikutnya kita baca. Wanhu dari sahabat Abu Hurairah juga, dari sahabat Ibnu Umar juga, radhiyallahu anhuma, annahum sami'a Rasulullah SAW, Abu Hurairah dan Ibnu Umar, keduanya mendengar dari Rasul alaihissalatu wassalam yaqul ala a'wadi mimbarihi, Nabi mengatakan di atas mimbar beliau, Layantahyanna aqwamun an wad'imul jumu'at. Sungguh-sungguh mereka harus berhenti dari meninggalkan ibadah sholat Jumat. Atau kalau masih tetap meninggalkannya, layahtimannallahu ala qulubihim, Allah akan capkan di hati-hati mereka. Thumma lakunannal ghafilin, kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang lalai. Khatam itu dicap atau khatam itu ditutupi. Allah akan menutupi hati-hati mereka. Kemudian mereka menjadi orang-orang yang lalai. Kadah tiangkang mboten Jumatan. Mergane napa, Pak? Sibuk mboten? Mergane pun biyeniku. Pancen pun mboten Jumatan. Sepisan ping pindo ping telu. Orang Jumatan terus langsung dicap. Kamu orang yang lalai. Selawase mboten Jumatan. Na'udzubillahi min dzalik. Kawit pinten taun niku? Taunan mboten Jumatan. Biyen niku mboten Jumatan mergane napa? Golek duit. Boro-boro mikir Jumatan, Mas. Wong narik golek duit durung narik ya, tukang becak umpamane nggih. Niku taun 2000 mbiyen, Pak. Ora Jumatan merga alasane dereng narik. Urung entuk penghasilan. Ngantek seprene tetep urung Jumatan. Jereng emben lah nek wis sugih Jumatan. Sampai hari ini 2023 urung Jumatan bae, Pak. Mergane apa? Urung sugih. Kere bae. Ah. Kawus ono. Ngerti kaus, Pak? Wis dunyane orang duwe ngibadahe nol. Azab. Na'udzubillah min dzalik. Mantek tua wis orang becak turunan tok tetep ora salat Jumat. Iki ngapa ora Jumatan? Ya orang apa sih? Kenapa ora Jumatan? Alasane mbiyen becak sik wis ora tetap boten amar gini apa? Sudah dicap sebagai orang yang lalai. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Yang berikutnya, wa'alaikum muslimin. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi alaihissalatu wassalam qala, idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil. Apabila seorang di antara kalian hendak Jumatan, maka hendaknya dia mandi. Mandi Jumat, apa hukumnya mandi Jumat? Banyak perbedaan pendapat. Saya sedikit terangkat tentang mandi Jumat. Keterangan dari Syekh. Alhasil kesimpulan. Setelah disebutkan oleh beliau kesimpulannya, anil qawla rajiha wujubu ghusl jumati. Kesimpulannya, pendapat yang rajih, yang kuat, mengatakan wajibnya mandi Jumat. Wajibnya mandi Jumat. Pertanyaannya, kalau tidak mandi, seorang itu hanya berwudu saja, apakah Jumatannya batal? Karena tidak melakukan mandi Jumat yang hukumnya wajib. Jawabannya dari Syekh beliau mengatakan, lakin law lam yaghtasil, apabila seorang itu di hari Jumat dia tidak mandi, fahal tubtil jum'ah, apakah sholat Jum'atnya itu batal? Qala la. Jawaban dari Syekh, tidak. tidak batal jumatannya. La tubdil, tidak batal jumatannya. Alasannya mengapa? Lianna hadza laysa ghuslun hadatsun. Karena laysa hadza ghuslun hadatsun, karena mandi yang diwajibkan di hari Jumat bukan mandi karena hadas. Umumnya pun ini Jumat. Panjenengan melakukan hubungan badan dengan istri. Mboten adus, Pak. Wudu tok mangka Jumatan. Sah mboten? Mboten. Kenapa? Karena dia junub. Junub ini junub yang hadas akbar, yang tidak akan hilang kecuali dengan mandi junub. Wudu saja tidak cukup. Nek wonten tiang mangkat sholat Jumat, tidak mandi Jumat tanpa junub loh, tanpa junub. Dia tidak mandi Jumat, mangkat bayan teng masjid, wudu tok sholat Jumat. Sah mboten? Sah. Sholat Jumatnya sah. Karena apa? Syarat untuk sahnya sholat terpenuhi. Wudu. Adapun mandinya ini kaitannya dengan apa? Dengan hari Jumatnya. Kalau sebagian ulama mengatakan kaitannya mandi dengan hari Jumat, itu bisa mandi pagi, bisa mandi ketika mau sholat Jumat jam 11 berangkat, atau bisa setelah Jumat. Karena mandinya kaitannya dengan apa? Hari Jumatnya. Sebagian ulama menyebutkan tidak begitu. Diwajibkan mandi Jumat ketika pelaksanaan ibadah sholat Jumat, agar supaya fresh, bau badan tidak bau keringat. Ya, tetapi sekali lagi tidak membatalkan sholat Jumat ketika seorang itu tidak mandi. Kalau begitu, berdosakah orangnya? Kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan wajibnya sholat, wajibnya mandi Jumat, maka ketika kita Jumatan tidak mandi, berdosa. Karena kita meninggalkan kewajiban. Kita meninggalkan apa? Kewajiban. Nah. Kata beliau, bal wa ghuslun wajibun min ghairi hadatsin. Mandi di hari Jumat itu hukumnya wajib, walaupun tanpa adanya hadas besar. Yang harus mandikan hadas besar ya, Pak ya. Kalau hadas kecil apa? Cukup wudu. Walihada la yughni an ghusl janabah. وأن الإنسان اختصر الجمعة وهو عليه غسل جنابة وما نوى غسل الجنابة لم يجزه لأن غسل الجمعة ليس عن حدث بخلاف غسل الجنابة والله منافق. Perhatikan sini. Ini yang terakhir, Pak. Wonten tiyang piyambakipun hadas besar berhubungan suami istri di hari Jumat. Yang wajib dilakukan apa, Bang? Mandi. Yang dilakukan mandi dengan niatan mandi janabah. Piyambake mboten niat mandi janabah. Adus mawon lah, tiap dina Jumat adus. Hari Jumatan. Lah mau isma di junub dereng hurung. Laung melakukan hubungan badan bar subuh, terus tidak melakukan mandi janabah, berkegiatan kelalen. Adus biar tanpa mandi, tanpa niatan mandi janabah. Niatane mandi Jumat. Sah boten? Boten. Salatnya Jumat tidak sah karena dia masih terkena hadas besar. Mandi Jumatnya tidak bisa menggantikan mandi janabahnya. Mandi janabah itu harus dengan niat, Pak. Mandi janabah terlebih dahulu dengan aturan yang ada, bagian kanan terus semuanya sudah, kemudian mandi Jumat diperbolehkan. Orang dadak adukan-adukan ngau kelambi metu di sit lebu maning. Aku tak tidak seperti itu. Sing penting ada niatan. Kalau tidak ada niatan, biar ben kelalen bahasa lagi Jumatan wis jagong wis arep komat urung adus aku ya. Lah kepripun iku, Pak? Mumet metu adus disit konangan wong. Keberatian. Priwe gejan mumet. Yang harus dilakukan cepat mandi janabah. Jangan malu. Ndak lalen kon. Ya. Mandi janabah masuk ke masjid salat Jumat. Begitu, Pak. Kalau sudah selesai salat Jumat, jam loro kayak mutan. Waduh. Dingutaken nang sing wadon. Mau wis adus janabah urung bi. Waduh, kelalen. Tapi kan wis adus Jumat. Ora apa-apa. Ndak. Mandi Jumat itu bukan mandi karena hadas. Mandi Jumat itu karena hari Jumatnya. Atau mau Jumatan. Ilmunya jenengan kurang. Dingetakan. Ndak begitu bi. Aturannya. Istrinya mengajari aturannya. Mandi janabah dulu. Karena itu wajib. Karena junub. Baru mandi Jumat. Ini bukan karena hadas. Naik adus cuman niat Jumat saja itu tidaklah menyelesaikan mandi janabah. Perandai nopo adus maning salat duhur. Karena tadi belum mboten sah wae, Pak. Jumatane mboten sah. Mung tesi junub Jumatan. Mboten sah. Terus bagaimana? Zuhur tidak ada lagi solusinya. Atus disit, wudu ajak lalen, terus wudu ya Pak ya. Karena adusnya adus tok, Pak. Biar rampung. Ora wudu sholat. Alasannya istilah iku kabeh. Ngemboten. Wudu niku ada aturannya, urutannya. Wudu nyebur baik, biur. Mentas. Wis wudu, wis. Telus kabeh. Ngemboten sah. Wudu niku anu wonten aturani pun tertib urut wajarin tangan kepala terus kaki. Ki ngebur wis wudu wis sanes, Pak. Kecuali jenengan mandi janabahnya wudu rumin, cuci tangan, cuci kemaluan, wudu mandi. Berarti sudah wudu. Bagaimana hukumnya menyentuh kemaluan ketika mandi? Udine batal napa mboten? Niku ngenjang mawon, Pak, jawabane pun. Niki pun awan. Anu badhe teng Tegal niki malangin ke susu. Insyaallah jawabane pun minggu ajeng nggih. Nggih. Alhamdulillah. Nah, nggih. Nek mboten dipindahkan jenengan jagung bakal jeniki. Kotaknya teng jenengan. Mau ngeribut. Kue. Kakana kue. Jenengan menung baik. Tumai wong akeh. Ini betul? Ini. Bagaimana? Jangan terputus perhatian. Mirah kan mohon. Ki dorong ke mohon. Aja di cekal ke kie mandek jenengan. Tidak bisa kita biarkan. Tumai wong akeh sih ya. Daripada jadi ribut. Wong sedesa ngerti kabeh, oh gara kotak tok ora gelem nyekel, najis apa? Oh, malah kaken ke daun gagang malah apa? Ribut pindahkan tetapi dengan konsentrasi mendengarkan khutbah. Nggih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.